Terima kasih. cuma bersampan di lautan luas, percuma ku gapai pulau asmara.

Terima kasih. mata. Kau tukar dengan, kau tukar dengan diriku. Musik.

Sudah ada mawar putih, jangan cari yang merah. Sudah punya cinta suci, jangan cari masalah. Mahkota cintaku berikan, benang sari janganlah bimbang. Jaga, jaga, jaga, jaga, jaga setia. tolonglah hamba.

sedangkan